Afan Ustadz, di masa new normal sekarang ini, saya masih saja tetap sholat di rumah, belum berjamaah, belum juga sholat Jumat. Dikarenakan di situ banyak pelanggaran, karena yang saya ketahui yang dimaukan pemerintah di masa new normal yaitu dengan memenuhi protokol kesehatan. Di antaranya jaga jarak, memakai masker, cuci tangan, dan lainnya. Pertanyaannya, apakah boleh jika saya masih tetap sholat di rumah dikarenakan di situ masih mengabaikan protokol kesehatan dari pemerintah? Jazakumul khairan. Nah, yang jelas hukum darurat disebutkan di dalam kaidah para ulama, para fuqaha, bahwa ad-darurah tuqaddar biqadariha. Maknanya ad-darurah tuqaddar biqadariha adalah yang namanya darurat itu sekadar besarnya darurat. Sehingga kita lihat apa penyebab daruratnya. Kalau itu masih ada, yakni kekhawatiran dari virus tadi, maka darurat itu masih ada. Tetapi kalau sudah tidak ada kekhawatiran tersebut, maka kembali pada hukum asalnya untuk sholat berjamaah di masjid. Barakallahu fikum. Sehingga karena saya tidak tahu zona yang ada di daerah penanya seperti apa, apakah sudah zona hijau atau masih merah padam, kuning atau kuning dan lainnya, kita nggak tahu. Maka itu yang harus dilihat. Kalau sudah hijau, masya Allah, sudah bersih sama sekali, ya mudah-mudahan tidak ada kekhawatiran, maka tidak mengapa untuk sholat di situ. Tetapi sebaliknya, kalau ternyata masjidnya adalah masjid di pinggir jalan, jalannya jalan utama yang semua bus-bus lewat sholat di situ, kita khawatir karena yang datang tersebut dari mana. Itu kekhawatiran masih tetap ada. Wallahu ta'ala alam, ini yang saya pahami dan ini yang saya lihat. Wallahu ta'ala alam. Sehingga silahkanlah kalian melihat seberapa kadar daruratnya. Kalau memang besar kadar daruratnya, ya sudah, tidak mengapa kalian mengambil rukhsah tadi, darurat tadi, untuk kita salat di rumah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Dan mungkin ini sekaligus mewakili pendengar kita yang ada di wilayah Cirebon kota dan sekitarnya. Yeah. Mungkin kalau di Cirebon sendiri, di masjid-masjid umum, banyak yang tidak menerapkan protokol kesehatan. Bagaimana mungkin kita yang sebenarnya, apakah kita harus sholat di rumah atau sholat di masjid? Misalkan sholat Jumat dan lain sebagainya, sholat lima waktu dan lain sebagainya. Banyak yang bertanya soalnya. Iya, kalau memang masih kuning dan masih ada kekhawatiran, tetap sholat di rumah. Sholat di rumah, iya, lebih baik ya. Iya, kalau sholat Jumat mungkin bisa mencari masjid yang sudah melaksanakan protokol kesehatan. Iya. Nah, sehingga bisa menjaga jarak dan bisa merasa aman sehingga sholat pun jadi tenang. Gitu. Nah, itu lebih baik mencari atau gimana Ustadz? Iya, mencari. Mencari aja dulu ya. Kalau memang masalahnya jangan sampai kita kemudian sekian lama tidak sholat Jumat ke masjid. Barakallahu. Nah, ya.